Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Forum Komunikasi Asosiasi menyerukan kepada para anggotanya agar hanya membayar listrik kepada PLN sesuai dengan perhitungan tarif yang masih menggunakan capping 18%. Untuk menanggapi hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan kenaikan TDL yang masih simpang siur ini? Saya kalau melihatnya begini, ini soal ketegasan. Kalau pemerintah bikin kebijakan, diputuskan sesuatu, ya jalankan. Kalau Anda kasih ruang bahwa Anda bisa berubah pikiran, Anda ragu-ragu, Anda kelihatan mau menyenangkan semua orang, nggak bakal bisa polisi jalan. Dasar dari masalah ekonomi itu adalah pilihan. Kalau saya ngomong di radio pada saat ini, maka saya pada saat yang sama nggak bisa tidur. Jadi ketika saya melakukan sebuah keputusan, itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu ada harganya. Kalau pemerintah mau menaikkan harga listrik, maka kemudian harus diterapkan bahwa konsekuensinya orang protes, ya be it. Itu harus dihadapi, jalankan itu. Kalau pemerintah memang nggak berani untuk menghadapi protes itu, jangan kemudian bicara mengenai kenaikan listrik. Nah, konsep ekonomi kan selalu yang mengenal namanya ada kos untuk setiap tindakan. Jadi kalau kemudian pemerintah mau naikin tarif listrik, dia menganggap bahwa kebijakan itu memang harus direform dan sudah firm dengan itu, lakukan. Jangan kemudian di tengah, ya pikir ulang lagi, hal yang sama terjadi pada kereta api, dibatalkan. Kalau seperti ini orang akan melihat bahwa ini sebetulnya kalau digertak sedikit pemerintahnya mundur. Ya Anda kalau misalnya setiap kali Anda mundur, ya Anda nggak bisa memerintah. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.